Begitu juga benda lagi a'raq basyariah, perangan-perangan manusia. Makan, Nabi makan, kita makan. Minum, Nabi minum, kita minum. Tapi jangan sampai jadi dak ikut tertib, dak ikut adat-adat. Faham? Bab tu Nabi banyak tinggal hadis bab makan minum. Beratus hadis bab makanan, bab minuman, bab adat makan saja ratus hadis. Lebih daripada 300 hadis kait dengan makan minum. Faham? Ha. Nabi makan, kita makan. Nabi makan tangan kanan. Seorang laki-laki dia mari makan dengan Nabi. Tumpang atik-atik dengan para sahabat. Maka dia Nabi tegur dia pasal dia makan tangan kiri. Nah, dia kata pasal tangan kiri, tangan kanan kita tak rok. Itu yang kita makan tangan kiri. Dia pelawak. Dia buat main ke Rasulullah. Maka laki-laki ini cacat tangan kanannya sampai mati. Nampak? Ha, ini menawak. Padahal makan tangan kiri bukan ya, haram. Makan tangan kanan bukan wajib. Sunnah yang baik saja. Dah mu makan tangan kiri, dah nawak guna, dah kerah, dah lama dah, tak apalah. Nak? Ha. Dia pelawak Nabi, dia kata tangan kanan dia sakit. Padahal tangan kanan dia sehat. Jadi sakit, lembek dah dia akak, sampai kemati. Sebab tu dalam bab sunnah, walaupun kita tak buat, jangan ikat.